mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, mengucapkan salawat kepada Nabi ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Meskipun sebagian ulama mengatakan untuk tasyahud awal tidak wajib, namun keumuman dalil menunjukkan disyariatkannya untuk mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, baik dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, sifatu as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat atau bentuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz-lafaznya seperti apa ketika kita ya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. An Nabi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu. Faqala ya Rasulullah, amma salamu alayka faqad arafnah. Fa kayfa nusalli alayka idza nahnu sallayna fi salatina sallallahu alayk. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalam kama qad alimtum. Datang seorang lelaki sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita waktu itu ada di sisinya. Lelaki tadi mengatakan, wahai Rasulullah, adapun mengucapkan salam ya kepadamu kami telah tahu. Lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu jika kami ya dalam salat? Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, memohonkan rahmat ya kepada Ar-Rasul dan keluarga Ar-Rasul. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim, memberikan rahmat kepada mereka. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah barokah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama barokta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan barokah kepada keluarga Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sungguhnya engkau ya Allah zat yang maha terpuji lagi maha mulia di segenap alam. Wassalam kama qad alimtum, sedangkan salam seperti yang kalian sudah tahu. Ini di antara lafaz salawat kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Lafadznya banyak ya, lafadznya banyak ya. Ini diantara lafaz salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada fil alamina innaka hamidum majid, di sini tidak ada. Silakan pilih. Ini namanya ikhtilafut tanawu, perbedaan lafaz yang sifatnya variatif, bukan saling bertentangan. Ya, ini silakan Anda mau membaca yang lafadz ini boleh, yang lafadz itu juga bang boleh. Ya, selama itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan saya sebutkan di akhir dari ini, insya Allah. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami. Maka kami mengatakan, kami telah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, wahai Rasulullah. Lalu seperti apa kami mengucapkan salawat kepadamu? Beliau mengatakan, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Ini diantara ya lafad, ya salawat, juga diusapkan dalam tasyahud, dari tasyahud awal atau tasyahud akhir. Pada suatu hari, Abi bin Ujrah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdurrahman ibn Abi Layla, Abdurrahman ibn Abi Layla seorang tabi'in, Ka'ab bin Ujrah seorang sahabat Nabi. Kata Ka'ab kepada Abdurrahman ibn Abi Layla, ala uhdi laka hadiyah, ala uhdi laka hadiyah. Ya Abdurrahman, apakah kamu mau saya beri hadiah? Saya beri kepadamu pemberian. Apakah kamu mau? Qala bala. Kata dia, iya saya mau. Lihat, pemberian di sini tidak harus berupa harta. Tapi sesuatu yang sangat bermanfaat. Pemberian yang kalau itu dipakai tidak akan habis dan bahkan akan berbarokah. Kata Ka'ab, dahulu kami bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Lalu seperti apa kami bersalawat kepadamu? Nabi diam. Dan Nabi mengatakan, kulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala adi Muhammad sampai akhirnya. Ini adalah hadiah yang paling mulia. Dahulu salaf mereka saling berbagi ilmu, berbagi faedah yang mereka dapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sering menghadiahi ilmu ini artinya seorang menebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Ketika seorang menghadiahkan ilmu, kemudian ilmu tadi diamalkan, kemudian diajarkan, maka orang yang menghadiahkan ilmu tadi terus dia akan mendapatkan pahala. Hadis ini atau kisah ini sering disebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhahullah Ta'ala, terutama kalau pas musim haji. Banyak para jamaah haji mengunjungi Madinah. Banyak sekali mereka duduk di majelis. Syekh sering mengingatkan seperti ini, bahwa hadiah yang paling utama yang dibawa oleh jamaah haji nanti ketika pulang ke kampung halaman adalah hadiah ilmu. Tidak menafikan bolehnya hadiah yang lainnya, amu zam-zam, mau apa silahkan. Tapi hadiah yang paling afdol, hadiah yang paling utama yang diberikan kepada masyarakat nanti sepulang, ya setelah pulang ke kampung halaman adalah hadiah ilmu. Ya, selama di tanah suci, Makkah dan Madinah, manfaatkanlah menimba ilmu dari para ulama, ya, kemudian nanti disebarkan kepada masyarakat. Karena orang yang diberi oleh Allah kesempatan untuk haji atau umrah, dia adalah duta Islam. Duta dari masyarakatnya, semacam utusan dari masyarakatnya. Untuk nantinya dia akan menebarkan faedah ilmiah yang dia timba di tanah suci dari para ulama. An-Nabi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu annahum qalu, ya Rasulullah kaifa nusalli alaik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini juga lafaz yang lain. Ini juga lafaz lain. Dari lafaz-lafaz seorang ketika berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Mereka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwaji wa durriyatihi. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad, kepada istri-istrinya dan anak cucunya. Durriyah, ini anak, anak cucu. Kama sallaita ala Adi Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat pada Adi Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa durriyatihi. Dan berilah barakah, ya Allah, kepada Muhammad, kepada istri-istrinya dan anak keturunannya. Kama barak ta'ala Adi Ibrahim, innaka hamid majid. Sebagaimana engkau telah memberikan barakah kepada keluarga Ibrahim. Innaka hamid majid. Sesungguhnya engkau adalah zat yang terpuji lagi maha mulia. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat sebutannya. Disebut nama beliau dalam sholat, disebut nama beliau dalam azan, dalam iqamah. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan demikian dan terwujud. Allah SWT mengatakan, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ. Dan kami telah mengangkat sebutanmu. Dahulu, orang-orang musyrikin ketika mengetahui bahwa anak-anak Rasul yang laki-laki itu meninggal. Satu persatu meninggal. Mereka senang. Mereka beranggapan bahwa Muhammad akan terputus sudah. Tidak punya lagi ya, Pak. Ya, terputus sebutannya. Karena anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal. Mereka tidak tahu bahwa yang namanya seorang disebut namanya tidak harus karena keturunan. Tidak hanya semata-mata keturunan. Tapi amal soleh yang dilakukan oleh seorang menjadi sebab seorang namanya harum, seorang namanya disebut. Allah SWT mengatakan, inna a'tainakal kautsar wa salli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang membenci wahai Rasul dialah yang terputus. Orang yang membenci Rasul dialah terputus sebutannya. Terputus nasabnya. Ada kata pun disebut dengan ngejelekan. Adapun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Allah angkat sebutannya. Ya. Dalam sehari semalam berapa kali. Ya. Nama beliau disebut melalui menara-menara masjid. Melalui pengeras-pengeras suara. Ketika adzan dan iqamah. Belum ketika apa? Salat. Ya. Ketika tasyahud juga nama beliau disebut. Jutaan manusia setiap harinya menyebut nama beliau dan mendoakan kebaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. An Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, kaifa as-salatu alaik? Qala qul, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaznya banyak. Lafaznya ini di antaranya. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Ya, dari hadis-hadis yang kita baca terkait dengan masalah ini khusus, bagaimana para sahabat mereka haus terhadap ilmu. Bagaimana mereka meminta fatwa kepada Nabi tentang perkara agama mereka yang mereka tidak tahu. Seperti ini memang obat dari kelemahan, obat dari ketidaktahuan. Seorang bertanya kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agama mereka yang mereka masih sabar. Mereka butuh kepada penjelasan, butuh kepada ya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada orang yang mengumpulkan bagus sekali. Ya. Beri judul misalnya sahabat bertanya, Nabi menjawab. Faedah sekali. Nanti bisa diurutkan pertanyaan masalah akidah, pertanyaan masalah ibadah, pertanyaan masalah akhlak dan muamalah, pertanyaan masalah akhirat, dikumpulkan, diklasifikasi. Dengan apa namanya, judul kitab misalnya, sahabat bertanya, Nabi menjawab. Kumpulkan, kreatif. Ya. Talib ilmin, ya, penimba ilmu kreatif. Sekarang kumpulkan misalnya, hadis-hadis tentang pertanyaan sahabat yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu ada dari pertanyaan tadi yang kita bahkan kita butuh ya kepada jawaban-jawaban yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal innahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa nusalli alaik. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga salah satu lafaz. Lagi-lagi kita katakan bahwa ini juga ya salah satu riwayat yang menunjukkan bahwa mereka para sahabat bertanya kepada Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mereka bertanya kepada Rasul alaihi assalatu wassalam. Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Rasul mengatakan, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari beberapa hadis yang ditampilkan di sini tentang sifat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun ketika menyebut nama beliau diberi embel-embel apa? Sayyidina. Tidak ada di sana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dia mengatakan bahwa bukankah beliau adalah Sayyid kita? Bukankah beliau adalah pemimpin kita? Kita katakan, ya memang seperti itu. Bahkan Rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pimpinan anak Adam. Benar, beliau adalah sayyid kita. Namun menambahi lafaz seperti itu dalam perkara-perkara seperti ini tidak ada tuntunannya dari Nabi. Kalau memang itu ada kebaikan tentu akan diajar oleh Nabi. Kalau memang menambahi lafaz sayyidina ketika ingin menyebutkan nama beliau adalah kebaikan, tentu Nabi akan menyebutkan. Karena ini pertanyaan banyak sekali dari sahabat ini, sahabat-sahabat ini, semuanya ternyata tidak ada. Tidak ada satupun di sana lafaz sayyidina ketika ingin menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu kebaikan tentu Nabi sudah ajarkan. Kalau memang tidak ada, sudah kita enggak usah menambah-nambahi. Kalau dia mengatakan, kita ingin menghormati Nabi. Kita akan menghormati Nabi dengan apa yang Nabi bawa, yang Nabi ajarkan. Adapun kita ingin menghormati Nabi dengan sesuatu yang Nabi tidak ajarkan, ini bukan menghormati Nabi yang seperti ini. Kalau dia mengatakan, Anda jangan menyelisih keumuman orang. Kita katakan, keumuman yang seperti apa? Oh, di hadapan kita sunnah Nabi kok. Ini di hadapan kita sunnah Nabi cukup. Apa yang Nabi ajarkan itu yang terbaik. Gak ada lagi orang yang lebih tulus dalam ya kepada umatnya kecuali Nabi. Kalau memang lafad sayyiduna itu kebaikan, tentu Nabi tidak akan meninggalkannya, tidak akan ya, melupakannya, akan mengajarinya. Ketika tidak ada, sudah kita tidak mengucapkan karena Nabi tidak mengajarkan. Alasan apa mereka-mereka yang mengatakan seperti ini? Tidak lain kecuali ya mereka katakan ini kan kita menghormati Nabi. Kita menghormati Nabi itu dengan mengikuti bimbingan Nabi, bukan menambah-nambah yang tidak ada dari Nabi. Kalau Nabi mengajarkan seperti itu, sudah seperti itu. Itu yang terbaik. Kalau memang di sana ada lafaz yang terbaik, tentu Nabi akan ya sampaikan, akan ajarkan. Namun ternyata yang diajarkan sepertinya sudah ini yang terbaik. Inilah yang terbaik. Ini diantara hal yang penting untuk diingatkan. Syekh Abdul Musa Al-Abad Habibullah Ta'ala pernah menyebutkan tentang terkait dengan masalah ini. Beliau menyebutkan bahwa ribuan hadis diriwayatkan oleh para sahabat Nabi dalam Musnad Imam Ahmad ribuan. Musnad Imam Ahmad itu kurang lebih 40 ribu hadis. Tidak ada satupun hadis yang di situ sahabat ketika ingin menyebut nama Nabi kemudian memberi embel-embel sayyidi atau sayyidina. Tidak ada. Ribuan hadis diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Tentu mereka orang yang paling ngerti ya tentang kebesaran kedudukan Nabi kan. Para sahabat orang yang paling menghormati Nabi. Ribuan hadis bahkan kurang lebih 40 ribu hadis. Diriwayatkan oleh para sahabat, tidak ada satupun dari sahabat ketika ingin menyebut nama Nabi kemudian memberi embel-embel sayyiduna atau sayyidi. Maka beliau Syekh Abdul Muslim mengatakan mengharuskan mengucapkan sayyiduna ketika ingin menyebut nama Nabi laisa min hadi salaf. Laisa min hadi as-salaf, bukan bimbingannya salaf. Tidak ada contohnya dari salaf. Karena tidak ada contohnya sudah. Para sahabat orang yang paling ngerti bagaimana menghormati Nabi. Apa kemudian kita lebih menghormati Nabi ketimbang sahabat? Toh mereka tidak seperti yang dilakukan sebagian orang dalam menghormatinya itu dengan menambah-nambahi apa yang datangnya dari Nabi. Itu bukan menghormati. Itu adalah merusak apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hal yang penting untuk diperhatikan. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.